أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله فسبحانه نحمده ونستعين به ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada pertemuan hari ini kita kembali dapat menyajikan ayat-ayat Allah yang kita format dalam bedah tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pertemuan pada hari ini yaitu Surah Al-An'am ayat 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Saudara pendengar yang berbahagia, zalika adalah satu isyarat kepada sesuatu yang telah terjadi. Maksudnya, petunjuk Allah kepada satu kaum. Jadi, sudah diberikan petunjuk. Artinya, Allah di sini ketika menciptakan satu kaum, Dia telah juga memberikan petunjuk kepada kaum tersebut. Yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi. Ya, dengan petunjuk ini Allah menunjuki hambanya kepada jalan yang lurus, kepada ibadah, kepada kemajuan, kepada kedekatan dengan ilmu dan amal. Nah, walau asyraku, setelah petunjuk itu datang, setelah Nabi diturunkan, jikalau mereka juga tetap bersikukuh pada kesyirikan, menyekutukan Allah, lahabita anhum ma kanu ya'malun, akan gugurlah, akan lenyaplah apa-apa yang mereka kerjakan. Artinya, tidak ada hasil dari perbuatan amal mereka dalam kehidupan. Yang hanya ada kerugian, yang hanya ada kekacauan dan kehancuran bagi mereka. Disinilah perlu kita melihat bahwa pendalaman terhadap akidah, pengokohan terhadap unsur-unsur akidah sangat diperlukan. Jangan sesekali kita terjebak kepada syirik, kepada pendewaan hal-hal yang selain Allah, dan juga kita terjebak kepada kesesatan dalam mengikuti ajaran-ajaran dan petunjuk para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang harus kita perhatikan saudara, bahwa yang benar itu adalah benar, yang batil itu adalah batil, dan kita harus tetap bersiaga dan bersiap untuk menegakkan kebenaran tersebut. Ustaz Fardana dan Ustaz Fazrul Haq, saya persilakan untuk menanggapi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya berpikir seperti ini, Ustaz. Ada, kalau di dalam Al-Qur'an kita akan banyak sekali menemukan kata-kata hidayah. Iya. Ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah sudah menunjukkan kepada kita bahwa hidayah Allah itu bukan hanya dalam bentuk syariat yang sudah Dia turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hidayah Allah atau petunjuk Allah itu juga dalam bentuk pemaparan kekuasaannya terhadap alam semesta ini, bahkan terhadap penciptaan manusia sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai satu bentuk hidayah, yang kalau manusia itu mengambil petunjuk itu, maka akan selamat. Nah, yang sangat kita sayangkan Ustaz Hanafi dengan Ustaz Fajrul, yeah, bahwa di kita ini, kalau di dalam, begini bahasa saya, kita tahu untuk kehidupan ini, kita tahu bahwasanya yang namanya petunjuk itu akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau permasalahan, dan akan dapat membimbing seseorang itu untuk cepat menyelesaikan sesuatu itu. Kita akan tahu, kalau mau jalan, pasti kita akan ikut petunjuk, atau kita minta petunjuk dari orang. begitu. Kalau kita belajar, kita juga minta bimbingan dan petunjuk dari guru bagaimana supaya teknik belajar yang baik dan bisa mendapatkan pelajaran yang sebanyak-banyaknya dengan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tapi yang sangat disayangkan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada manusia dan itu untuk kebaikan manusia sendiri, ternyata masih banyak manusia khususnya umat Islam yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang sekali kecerdasan kehidupan itu tidak diikutkan kecerdasan di dalam berpikir terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat oleh agama. Jadi inilah salah satu kelemahan umat Islam. Ketika untuk dunia dia tahu betul bahwasanya petunjuk itu adalah satu hal yang baik untuk kehidupannya dan kesuksesannya, tapi ketika Allah sebagai pencipta kehidupan dan alam semesta ini, bahkan pencipta dirinya sendiri, dia tidak mau mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ketika Allah berfirman, "Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min 'ibadihi." Yang perlu kita tekankan di sini adalah hudallah di sini, petunjuk Allah itu sudah ada sebetulnya yang Allah berikan kepada umat Islam, yaitu berupa Al-Quran dan hadis, ya. Kan begitu, ya. Tapi walaupun sudah banyak, sudah jelas Allah turunkan Al-Quran, sudah ditulis Al-Quran, Al-Hadis, tapi masih banyak juga manusia ingin memiliki petunjuk selain Al-Quran dan hadis, ya. Inilah yang menyebabkan kerusakan. Ketika memilih seseorang itu kepada yang bukan selain Al-Quran dan hadis, itu adalah sudah membuat kerusakan, apalagi dia menjalaninya. Karena apa? Karena Allah sudah banyak sekali berfirman dan banyak sekali contohnya dengan pengikut-pengikut para nabi ataupun para rasul terdahulu, dan mereka itu banyak sekali yang hidupnya penuh dengan kegemilangan dan kesenangan. Karena apa? Karena mereka itu betul-betul mendapatkan petunjuk Allah, dan Allah juga sangat senang memberikan kepada orang yang suka petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena konteksnya apanya, orang yang tidak suka tentang Al-Qur'an dan hadis, bagaimana Allah ingin memberikan Al-Qur'an dan hadis itu sebagai petunjuk, sebagai the way of life, kan gitu, jalan untuk hidup. Maka inilah yang menjadikan kehancuran dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun Allah sudah mengerangkan di sini, walau asyraku, ketika mereka itu tidak memilih Al-Qur'an dan hadis, itu adalah sudah merupakan perbuatan syirik. Maka di sini sudah ditekankan, la habitu anhum ma kanu ya'malun. Apapun yang mereka bangun dalam peradaban kehidupan di dunia ini, mereka akan mengalami kehancuran karena mereka tidak tahu tujuannya apa untuk membangun peradaban kehidupan dunia ini. Maka ketika orang beriman itu, mereka itu akan tahu bagaimana selayaknya bersikap dan berperilaku dan membangun kehidupan peradaban dunia ini dengan petunjuk Allah dan apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Ustaz, ya. Kalau bisa saya simpulkan begini Ustaz, bahwa peradaban Islam ini dibangun dari sebuah tauhid yang bersih, maka kita melihat dia akan tampil beda dengan peradaban-peradaban dunia yang lain. Satu peradaban yang sangat elegan, bahwa menggabungkan kekuatan tauhid dengan perkembangan sains dan teknologi serta eksploitasi bumi yang berkeadilan, bertanggung jawab untuk kesejahteraan. Dan inilah yang saya lihat bagaimana seorang penulis buku Maza Khasral Alam bin Hitotil Muslimin, dikarang oleh Muhammad Elias kalau tidak salah saya namanya. Beliau di situ menjelaskan dari fenomena sejarah yang masa lalu, Bizantium, Romawi, demikian juga kerajaan yang ada di Persia, demikian juga kerajaan-kerajaan yang ada setelah itu, dan juga kita melihat perkembangan imperialisme modern yang menghasilkan budaya barat yang serba permisif. Ini dunia ini mengalami suatu masa kehancuran yang sangat dahsyat dan berada di bibir jurang kehancuran. Jadi pertanyaannya, siapa yang dapat menyelamatkan ini? Beliau dengan tegas menjawab adalah Islam dengan kombinasi kekuatan tauhid dan kelurusan agama dengan peradaban yang berintikan kepada ketundukan kepada Allah, yaitu Islam. Ini menarik Ustaz kalau kita melihat di sini. Iya, saya juga berpikiran seperti ini Ustaz Hanafi, bahwa sebenarnya peradaban itu akan terbangun ketika umat Islam atau seorang Muslim itu betul-betul mentaati ajaran agamanya. Iya. Ini yang paling kata kuncinya. Kenapa? Karena begini, ketika misalnya agama memerintahkan kita untuk berwudu, ya. Berwuduk ini kan adalah pembersihan diri. Iya. Dengan bersihnya jiwa, maka bersih tubuh, jiwa juga akan bersih, ya. Maka akan semakin mudahlah seseorang untuk membangun peradabannya dan meningkatkan mempertinggi kebudayaannya. Dari sisi yang lain, ketika Al-Qur'an, ketika agama memerintahkan kita untuk berwuduk sebagai sarana pensucian diri dan pembersihan diri, bukan hanya sekedar sampai bentuknya menyiram air ke anggota-anggota tubuh saja, tidak, akan tetapi bagaimana kita betul-betul memikirkan air ini, air yang harus dipergunakan haruslah air yang bersih. Oleh karena itu harus ada cara-cara untuk membersihkan air, bagaimana cara memelihara air dan sebagainya bersangkutan tentang itu, begitu. Dan bersangkutan tentang lingkungan hidup. Dengan lingkungan hidup, kembali akan kepada lingkungan hidup. Artinya ketika seorang Muslim berwuduk, ya, membersihkan dirinya, dari sisi yang lain dia akan dibentuk menjadi seorang Muslim yang berkarakter, menjadi pejuang lingkungan hidup. Betul. Begitu. Jadi tidak hanya sekedar membasuh anggota wudhu dan selesai, begitu. Begitu juga dengan pelaksanaan salat misalnya. Ini contoh-contoh yang paling kecil. Seorang Muslim tidak hanya sekedar menghadap Tuhannya saja, akan tetapi bagaimana salat ini membentuk dirinya menjadi karakter-karakter orang yang mampu membela masyarakatnya, betul, lingkungan sosialnya, betul, begitu. Karena salat itu sendiri akan menghasilkan seorang Muslim yang tanha anil fahsya'i wal mungkar, ya. Iya. Seorang Muslim yang tampil menjadi pejuang-pejuang pembela kebenaran di lingkungan masyarakatnya. Jadi sebenarnya ketinggian peradaban dan kemajuan kebudayaan itu akan dapat dicapai apabila seorang Muslim itu kembali kepada ajaran agamanya dan mentaati aturan-aturan agamanya. Subhanallah, saya... Jadi tidak usah dipikirkan pengembangan sains dan teknologi yang terlalu berlebihan, tapi ternyata kejiwaannya itu kosong, melompong, kropos dan sebagainya. Saya melihat di sini, Ustaz, bahwa setiap pagi, ketika seseorang melaksanakan sholat subuh dan konsisten berjamaah di masjid misalnya, maka setiap pagi dia akan dibentuk oleh Allah peradaban. Iya. Dengan sebelum segala sesuatunya masuk ke dalam akal pikirannya, telah masuk Allah di dalam akal pikiran. Nilai-nilai yang bersih, ya, begitu. Iya, ya, memasukkan begitu yang bersih subuh, pagi. Baca ayat-ayat yang terkait dengan penuhanannya kepada Allah, ketundukannya kepada Allah. Maka dia sendiri otomatis akan tercerahkan di pagi hari dan akan bekerja di siang harinya dengan pencerahan yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Jadi ketika bangun, rencana yang dibuat oleh seorang Muslim pertama sekali bukan dia berpikiran uang siapa yang bisa ku ambil, berapa banyak yang harus aku dapatkan hari ini, iya, begitu dan sebagainya. Tapi yang difikirkannya adalah ya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, membersihkan jiwa. Baru kemudian dia bekerja. Ya. Masya Allah. Yang paling penting untuk kita tekankan di sini, ketika Allah berfirman dzalika hudallah, dzalika di sini adalah lita'zim, di situ artinya mengagungkan. Di sini Allah juga memerintahkan kepada kita hudallah, itu perlulah kita agungkan. Bagaimana kita harus mengagungkan? Banyak sekali seperti yang sudah diterangkan oleh Ustaz Hanafi, hidayah Ustaz Allah itu sangat sangat sangat mahal, ya, sangat iya, besar, sangat bernilai. Dzalika hudallah, maka dimulai dengan awal dzalika, begitu. Iya. Setelah itu ada di tengah-tengah kata-kata walau di sini artinya untuk larangan, bukan untuk melaksanakan perintah, lain dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Arab atau dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah mengatakan walau asyraku, walau di sini adalah artinya berfungsi sebagai larangan untuk suatu pekerjaan. Apa larangannya itu? Asyraku, asyirku billah, itu memang sangat-sangat dilarang. Karena disitulah dan awal mula kehancuran itu akan didapatkan oleh setiap insan. Ya, sedikit Ustaz, ini menarik sekali bahwa hidayah Allah itu adalah suatu yang agung. Jadi kita sekarang ini terbalik, kalau pakai peci malu, tapi yeah, kalau misalnya pakai topi koboi bangga, bangga misalnya. Kalau telanjang kita bangga, kalau kita pakaian yang jalabiah sopan, yang sopan kita malu. Ini kan sudah terbalik. Ya, seharusnya ya, muslim itu bangga karena berpeci, berarti sudah mendapatkan hidayah Allah, betul, bukan malah betul, malu. Alhamdulillah, pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan diskusi di studio ini dapat bermanfaat bagi pencerahan akal, pengokohan jiwa, dan memberi keteduhan bagi akal dan pikiran kita. Naqulu qawli hadza wa nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ustaz?